بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita akan melanjutkan mempelajari kitab Manhajus Salikin kata al-imam As-Sa'di rahimahullah Al-Imam As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di, ada yang mengatakan As-Sa'di, ada yang mengatakan As-Sa'di. Rahimahullah. Faslun. Ini pasal pendahuluan. Sebelum masuk dalam kitab Al-Taharah. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima dasar yakni lima rukun Islam Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah syahadat persaksian ya persaksian itu dengan lisan yang dibangun di atas ilm illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun kecuali yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengilmui, mengetahui. Jadi persaksian dengan lisan yang dibangun di atas ilmu, atas apa yang dipersaksikan tersebut. Syahadat bahwa tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan, sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, makna yang benar. La ilaha haqqun. Atau la ilaha bihaqqin illallahu. Tidak ada Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Yang diagungkan dengan penyembahan. Ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Hakun atau bihakin. Yang benar. Illallah kecuali Allah. Berarti. Ilah-ilah. Atau alihah. Tuhan-Tuhan sesembahan. Yang disembah. Di muka bumi selain Allah, semua itu batil. Berarti, La ilaha illallah, kalimat tauhid ini, tafsirnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid ubudiyah. Itu tafsirnya. Barang siapa menafsirkannya dengan tauhid rububiyah, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, pengatur alam semesta selain Allah, maka keliru. Ya, tafsirnya bukan tauhid rububiyah, tafsirnya adalah tauhid uluhiyah. Tafsirnya adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu kufar Quraisy ketika mereka diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, mereka tidak mau. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini hendak menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini? Ya, itu berhala-berhala yang mereka sembah bersama Allah SWT. Hendak dijadikan Tuhan yang satu, yang ini ditinggalkan, kemudian hanya Allah yang disembah satu-satunya. Inna hadala syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Dan mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mereka tahu makna la ilaha illallah. Artinya, tauhid uluhiyah. Karena kufar Quraisy mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang maknanya jika ditanyakan kepada mereka hal-hal yang terkait dengan tauhid rububiyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan mengeluarkan rezeki dari bumi, dan seterusnya, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, ya, makna-makna ini, yakni makna-makna rububiyah, mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah, Allah satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta, yang mengatur alam semesta. Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Dan mereka mengatakan, apakah Muhammad tidak menjadikan Tuhan-Tuhan kita ini yang banyak ini jadi satu, ditinggalkan semua, kemudian hanya Allah yang disembah satu-satunya. Ini ya mengherankan. Ini tidak mungkin bagi mereka. Berarti mereka tahu la ilaha illallah artinya tauhid uluhiyah. Mengucapkan la ilaha illallah artinya berarti mereka harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah, dan mereka tidak mau itu. Baik. Setelah ini kita fahami, bersama dengan itu, yakni la ilaha illallah tafsirnya adalah tauhid uluhiyah, bersama dengan itu terkandung di dalamnya makna tauhid rububiyah. Karena tauhid uluhiyah tadammanu tauhid ar-rububiyah, sebagaimana kata ulama, tauhidul uluhiyah mengandung makna tauhid ar-rububiyah. Namun tafsirnya adalah tauhid uluhiyah. Jangan ditafsirkan dengan tauhid rububiyah. Baik. Tafsirnya tauhid uluhiyah, namun terkandung pula di dalamnya tauhid rububiyah. Karena tauhid uluhiyah mengandung tauhid ar-rububiyah. Yang salah adalah mengartikan, menafsirkan dengan tauhid rububiyah. Baik. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Ya, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram di Makkah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Lima rukun Islam ini akan kita pelajari. Adapun syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, ini pembahasannya pada kitab akidah, kitab tauhid. Kemudian yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat sesuai urutan dalam hadis ini haji, kemudian puasa. Naam. Ini kita akan pelajari dalam kitab fikih. Ini akan kita pelajari pada Manhajus Salikin secara rinci. Ya. Kata Sa'di rahimahullah, "Fa syahadatu an la ilaha illallah," maka syahadat an la ilaha illallah, "ilmul 'abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu." Penjelasan dari Sa'di rahimahullah mengenai makna syahadat la ilaha illallah. Ilmul abdi, ilmu seorang hamba, pengetahuannya, mengilmui, mengetahui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, sesembahan yang benar selain Allah. Wa i'tiqaduhu, dan i'tiqadnya, i'tiqadnya, keyakinannya, ideologinya, meyakini la ilaha illallah. Waltizamuhu, dan iltizam dia, yakni dia memegang teguh ini. Ya. Dia tetap di atas ini. Berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, annahu bahwasanya la yastahiqqul uluhiyata wal ubudiyata illallah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya tidak ada yang berhak memiliki ketuhanan uluhiyah, memiliki ketuhanan sebagai Tuhan. Al-uluhiyah al-ubudiyah, yakni ketuhanan sebagai Tuhan yang disembah, yang diagungkan dengan penuh rasa cinta dan rasa takut dengan berbagai macam ibadah, illallah wahdah, kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fayujibu dhalika ala al-abdi, maka hal itu mewajibkan atas seorang hamba ikhlasu jami'id dini lillahi ta'ala, mengikhlaskan memurnikan secara tulus seluruh din, maksudnya amal. Dalam Al-Quran datang dengan dua makna, ad-din dengan makna amal, yang kedua dengan makna jaza. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya din, yakni amalan di sisi Allah adalah Islam. Maliki yaumiddin, penguasa hari ad-din, yakni hari al-jaza, yaumil jaza, penguasa hari pembalasan, hari kiamat, hari pembalasan. Naam, jadi ad-din di sini artinya amal. Mukhlisina lahud-din, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahud-din, yani mukhlisina lahul amal, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Naam, ikhlasu jami'id dini lillahi ta'ala, mengikhlaskan seluruh din, yani seluruh amalan hanya untuk Allah ta'ala. Jadi syahadat an la ilaha illallah dengan makna yang telah kita dengar dari Sa'di rahimahullah, sebagaimana kami katakan tadi bahwa syahadat itu persaksian yang dengan lisan, nah, yang dibangun di atas ilm. Oleh karena itu Sa'di mengatakan ilmu al-abdi wa i'tiqadu wal itizamuhu, ilmu seorang hamba mengilmui, meyakini sebagai ideologinya, memegang teguh bahwasanya tidak ada yang berhak menyandang ketuhanan sebagai Tuhan yang diagungkan, yang disembah dengan penuh rasa cinta dan rasa takut, bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sekutu baginya. Nah. Tayyib, oleh karena itu seseorang tidak bisa masuk dalam Islam kecuali dengan nutq bisyahadatain, dengan mengikrarkan dengan lisannya dua kalimat syahadat. Dan ini ijma' sebagaimana dinukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mampu berbicara, dia tidak bisa masuk dalam Islam kecuali mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Nah, kemudian kata Sa'di rahimahullah, ini mewajibkan ilmu ini tadi, i'tiqad ini tadi, mewajibkan seorang hamba untuk mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah. Dan bahwasanya seluruh ibadahnya, ibadah lahir dan batin, ibadah al-zahirah, ibadah yang lahir, yang tampak, masuk di dalamnya ibadah sholat, gerakan-gerakan sholat, ya, dan yang lainnya, wal-batinah, dan ibadah-ibadah batin, yang ibadah dalam batin, dalam kalbu, seperti ya, mahabbatullah, mencintai Allah, roja, berharap kepada Allah, tawakkal, bertawakal kepada Allah, dan ibadah-ibadah batin yang lainnya, yang letaknya dalam kalbu, dalam hati. Ya, semuanya, kulluha lillahi wahda, semuanya hanya untuk Allah saja. Wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami'i umuriddin, dan dia tidak menyekutukan Allah ya dengan syirik apapun pada seluruh urusan-urusan agamanya, pada seluruh amalan-amalannya ya. Wahada aslu dini jami'il mursalina wa atba'ihim, dan ini adalah pokok agama seluruh rasul yang diutus dan umat mereka, pengikut mereka. Nah, yakni seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sebagai nabi sampai rasul yang pertama yaitu Nuh, hingga nabi dan rasul yang terakhir penutup para nabi dan rasul yaitu Muhammad alaihi wassalatu wassalam jami'an, semuanya agama mereka di atas asas dasar la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, dan itu adalah Islam di atas dasar, di atas pokok ini, dasar la ilaha illallah, dan itulah Islam. Naam, al-istislamu lillahi bitawhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, Nabi SAW, min rasul, dari seorang rasul, illa, kecuali, nuhi ilaih, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya perkaranya la ilaha, tidak ada Tuhan, bihaqqin atau haqqun, yang benar, illa ana, kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka hendaknya kalian mengikhlaskan ibadah hanya kepada aku. Tayyib, ini penjelasan singkat tentang la ilaha illallah. Naam, lengkapnya pembahasan ini dalam kama qulna pada kitabut tauhid yang merupakan bagian dari kitabul aqidah. Wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah, dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ay ya'taqidal 'abdu, artinya seorang hamba beriktiqad sebagai ideologinya, akidahnya, meyakini, mengimani, annallaha, bahwasanya Allah arsala Muhammadan, telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jami'i tsaqalain, kepada seluruh bangsa tsaqalain, al-insi wal jin, manusia dan jin, basyiran wa nadhira, basyira sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Basyiran, pembawa kabar gembira bagi yang beriman akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Di akhirat dalam jannah, kekal selama-lamanya dalam surga. Nadhira, pemberi peringatan bagi yang tidak mau beriman akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat akan diazab selama-lamanya dalam nar, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Dan satu-satunya nabi, rasul yang diutus kepada seluruh alam semesta, seluruh bangsa jin dan manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus kepada manusia, tidak kepada jin, hanya kepada manusia dan hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Seperti nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel hanya untuk bangsa Israel saja. Ya, tidak untuk selain bangsa Israel. Satu-satunya yang diutus untuk seluruh alam semesta, untuk bangsa jin dan manusia seluruhnya. Tanpa kecuali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'uuhum ila tauhidillah wa ta'atihi. Berdakwah mengajak kepada mereka untuk menauhidkan Allah dan menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah, dengan tauhid al-asma wa sifat, dan puncaknya adalah tauhid al-uluhiyah. Dengan tauhid rububiyah. Untuk bertauhid dengan tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Dan tauhid al-asma wa sifat, Allah satu-satunya zat, diri yang maha sempurna, zatnya, dirinya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang hakiki, yang tidak sama dengan makhluk. Yang semua itu menuntut dan berkonsekuensi menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan makna la ilaha illallah yang telah kita bahas sebelumnya. Wa ta'ati, dan untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bitasdiqi khabarih wa imtithali amrih wa ijtinabi nahyih. Jadi mengajak berdakwah kepada mereka, kepada seluruh bangsa jin dan manusia, tanpa kecuali untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan puncaknya tauhid al-uluhiyah. Wa ta'ati, dan menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bitasdiqi khabarih, dengan membenarkan khabarnya, beritanya. Ya. Wa imtithali amri, mengerjakan perintahnya. Wa ijtinabi nahyi, menjauhi larangannya. Wa annahu, dan bahwasanya. La sa'adata, tidak ada kebahagiaan. Wa la salahah, tidak ada kemaslahatan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, illa bil imani bihi wa ta'ati, kecuali dengan beriman kepadanya, kepada Nabi alaihi wasallam, dan menaatinya. Wa annahu, dan bahwasanya, yajibu taqdimu mahabbatihi, wajib mendahulukan kecintaan kepadanya, kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, ala mahabbatin nafs, atas kecintaan kepada diri sendiri, wal walad, kepada anak, wan nasi, dan manusia ajma'in seluruhnya. Naam. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Begitu pula mencintai, mendahulukan kecintaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada diri sendiri, anak, dan seluruh manusia. Naam. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ayyadahu, mengukuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'jizat, dengan mu'jizat, mu'jizat. Ya. Yang diberikan kepada para nabi dan rasul disebut mu'jizat. Yang diberikan kepada para wali, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dan bertakwa, selain nabi dan rasul, disebut dengan karamat. Ya, karamah. Dan karamah yang terbesar adalah istiqamah. Karamah yang terbesar adalah istiqamah, konsisten istiqamah di atas syariat. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat dengan mu'jizat. Bukan hanya satu mu'jizat tapi berbagai mu'jizat. Ad-dallati ala risalatih, yang menunjukkan kerasulannya sebagai bukti dalil kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jabalahu Allahu alaihi min al-ulumil kamilah, dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dari ilmu-ilmu berupa ilmu-ilmu yang sempurna, wal akhlaqil aliyah, akhlak budi pekerti yang luhur, wa bima ishtamala alaihi dinuhu min al-huda war rahmati wal haq, dan cakupan agamanya, syariatnya Muhammad SAW berupa al-huda, petunjuk, war-rahma, rahmat, ya, kasih sayang, wal-haq, dan kebenaran. Agamanya, agama Nabi SAW, syariat Nabi SAW berisi petunjuk, rahmat, kasih sayang, dan kebenaran. Wal-masalih ad-diniyati wad-dunyawiyah, dan mengandung maslahat agama, akhirat, dan maslahat dunia. Ya, ini cakupan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya, petunjuk, rahmat, kasih sayang, kebenaran, dan maslahat dunia dan akhirat. Wa ayatuhul kubra, dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tanda bukti kerasulan beliau SAW yang terbesar, hadzal Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung ini. Yani Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya mukjizat terbesar, Al-Qur'an. Dan ini, ya, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala merupakan sifatnya. Allah yang mengucapkannya, yang memfirmankannya, didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menurunkannya, membawanya turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan makhluk, ya, bukan makhluk yang Allah ciptakan dengan kun, terciptalah kemudian tercipta ayat-ayat itulah. Nah, tetapi Allah yang berbicara, berfirman, mengucapkan ayat-ayat itu seluruhnya, didengar oleh Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi itu adalah kalam Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak sama dengan makhluk, di antara sifat Allah yang maha sempurna, yang hakiki, yang tidak sama dengan makhluk, Allah maha berbicara. Mata syaa wa kaifa syaa, kapan Allah menghendaki dan bagaimana Allah kehendaki, sesuai yang Allah kehendaki. Dan di antara yang Allah firmankan, ucapkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Naam. Inilah yang terbesar dari mu'jizat Nabi alaihi salatu wassalam. Bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wal nahi. Ya, dengan apa yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quran, minal haq, berupa kebenaran. Semuanya hak. Tidak ada batil di dalamnya. Fil akhbar, kebenaran dalam hal al-akhbar, dalam hal berita-beritanya. Seluruh yang diberitakan dalam Al-Quran semuanya hak, benar. Dari perkara-perkara akidah, ya, dan kisah-kisah yang dikabarkan di dalamnya, seluruh berita-berita yang ada di dalamnya. Wal amri wan nahi, dan seluruh perintah dan larangan yang ada di dalamnya, semuanya adalah benar. Wallahu a'lam. Ya, ini secara singkat. Kemudian setelah adzan insyaallah kita akan langsung masuk dalam pembahasan kitab ath-thaharah, yang merupakan syarat dari iqamis shalah, syarat dari menegakkan salat. Nah. Barakallahu fikum. Mau diadzan dulu?